الحمد لله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih membahas di bab tentang hajrus salafi ashkhasan min ahli bidah. Bagaimana sikap orang di masa silam, para ulama salaf, yang mereka memboikot beberapa orang tertentu di kalangan ahli bid'ah. Kana Farwatu bin Yahya yujadisu Abdul Karimi khasifan faqadima alaihim Salimun al-Aftash min al-Iraq فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم قال الراوي وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. فروح بن يحيى pernah duduk bersama Abdul Karim khasifan kalau di kamus abu-abu romad. Namun wallahu alam ini artinya apa? Kemudian tiba-tiba datang Salim al-Aftash dari Irak. Fatakallama bi syai'in min al-irja. Kemudian dia menyinggung akidah Murji'ah. Dan Murji'ah itu punya akidah bagaimana? Amal bukan bagian dari iman, dan itu ciri khas Murji'ah. Sehingga orang beramal maupun tidak beramal tidak memberikan pengaruh bagi imannya. Fatakallama bi syai'in min al-irja, kemudian dia memberikan komentar atau dia berbicara tentang akidah Murji'ah. Faqamu an majlisihim, akhirnya mereka pun, orang-orang, meninggalkan majlis mereka. Kata rawi, wa rubbama ra'aituhu jalisan wahda, mungkin seingat saya dia duduk sendirian, la yajlisu ilaihi ahadun, dan tidak ada satupun orang yang mengikuti majlisnya. Sehingga di masa silam ketika ada orang yang berceramah namun isi ceramahnya bermasalah, maka langsung ditinggalkan oleh masyarakat sak masjid, ya. Sehingga dia duduk sendirian. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dan beliau ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan kepada Muhammad bin Sa'ib, la tuqarribna ma dumta ala ra'yik, لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا وكان مرجئيا. Jangan kamu dekat-dekat kami selama kamu masih berada di atas akidahmu, yaitu akidah Murji'ah. Qala Abu Al-Qasim An-Nasr Abadi rahimahullah, balagani, telah sampai kepadaku satu berita bahasanya Al-Harith Al-Muhasibi, salah satu tokoh Mu'tazilah di zaman siapa? Imam Ahmad. Takallama fi syai'in minal kalam, dia menyinggung masalah filsafat. Fahajarahu Ahmad ibn Hanbal, akhirnya diboikot oleh Imam Ahmad. Fakhtafa, dan kita bisa lihat bagaimana pengaruh boikotnya seorang ulama ahlu sunnah. Ketika diboikot oleh Imam Ahmad, ditahdir oleh Imam Ahmad, orang ini pun ketakutan. Akhirnya dia sembunyi, tidak berani untuk menampakkan dirinya. Dan ini contoh boikot yang memberikan pengaruh, ya. Sehingga bukan yang memboikot malah yang menjauh, yang malu, tapi yang diboikot itulah yang malu. Falamma mata, ketika Harith al-Muhasibi meninggal dunia, lam yusalli alaihi illa arba'atu nafarin, tidak ada yang nyolati jenazahnya selain 4 orang. Karena boikotnya Imam Ahmad diikuti oleh hampir seluruh kaum muslimin yang ada di Baghdad. Su'ila Abu Zur'ah rahimahullah, Abu Zur'ah Ar-Razi pernah ditanya tentang Harits Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, iyyaka wa hadhil kutub. Jauhilah Al-Harits Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Hadhihi kutubu bid'ah wa dhalalat. Kitab-kitabnya isinya adalah kitab bid'ah dan kesesatan. Alaika bil athar, pegangilah al-athar, riwayat-riwayat dari hadis maupun pernyataan sahabat. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhil kutub. Karena kamu akan mendapatkan pelajaran yang tidak butuh, yang pelajaran itu membuat kamu tidak butuh untuk membaca kitab-kitabnya Abu Zur'ah. Qila lahu fi hadhil kutub ibrah. Kemudian ada orang yang mengatakan, atau kamu tidak akan butuh untuk membaca kitab-kitabnya Al-Muhasibi. Lalu ada yang mengatakan, dalam kitabnya Al-Muhasibi juga ada pelajaran. Qala, apa kata Abu Zur'ah? Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah. Siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, falaysa lahu fi hadhihi ibrah. Maka dia tidak perlu mengambil pelajaran dari kitab ini. Thumma qala, ma asra'an nas ilal bid'ah. Betapa cepatnya masyarakat itu melakukan perbuatan bid'ah dan mengikuti gayanya Mu'tazilah. Yang ini menunjukkan bahasanya salah satu di antara cara untuk menghindari pengaruh besar dari adanya syubhat yang tersebar di masyarakat adalah mulazamatul haq, berusaha untuk terus-menerus mendengarkan kebenaran sehingga kita tidak sempat untuk mendengarkan atau mencari sesuatu yang menyimpang. Kemudian riwayat berikutnya tentang Imam Ahmad dan putranya Saleh. Imam Ahmad dua anak yang terkenal, yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh, dan beliau berkunyah dengan nama Abdullah, Abu Abdullah. Qadima Dawud bin Ali bin Khalaf Al-Asbahani Baghdad. Dawud bin Ali bin Khalaf Al-Asbahani pernah tiba di kota Baghdad. Wa kana bainahu wa baina Salih ibn Ahmad ibn Hanbal. Dan Dawud dengan Saleh anaknya Imam Ahmad hissun, punya hubungan dekat. Fakallama Salihan ayyatan lattafa lahu fil istidzani ala abi. Maka Dawud meminta kepada Saleh, dia menyampaikan kepada Saleh agar ayyatan lattafa lahu, agar memberikan ruang baginya, bersikap lembut baginya, maksudnya memberikan ruang baginya fil istidzani ala abi, untuk meminta izin menemui Imam Ahmad. Tolong sampaikan kepada bapakmu, saya minta izin untuk ketemu dengan beliau. Fa'ata Salihun abahu. Akhirnya Saleh menemui bapaknya. Faqala lahu, kemudian Saleh mengatakan, rajulun sa'alani ayyatiyaka. Ada orang yang memintaku agar menanyakan, bahasanya beliau akan bertemu dengan anda. Qala, masmuhu, siapa namanya? Qala Dawud, namanya Dawud. Qala min aina, dari mana dia? Qala min ahli Asbahan, dari Asbahan. Dan Asbahan yang itu berada di daerah mana? Iran. Tapi dulu negeri ini Ahlu Sunnah, dan daerah Iran berubah menjadi Syiah setelah dikuasai oleh Daulah Safawi. Kemudian tersebarlah Syiah di situ dan menjadi dominan di sana. Namun dulu di zaman Imam Ahmad, di zaman para ulama Ahlu Sunnah, Asbahan, Khurasan itu negeri Ahlu Sunnah. Qala, ayu syai'in sina'atuhu, bagaimana dengan kesehariannya? Sina'ah artinya produksinya. Bagaimana dengan kesehariannya? Apa yang dia perbuat sehari-hari? Wa kana Salihun yurawwigu an ta'rifihi iyyah. Maka Saleh memberikan penjelasan yang banyak kepada bapaknya Imam Ahmad. Famazala Abu Abdullah yufakhisu anhu hatta fatana. Dan terus Imam Ahmad menggali-gali darinya sampai beliau pun mendapatkan informasi yang banyak tentang Dawud bin Ali. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bukan sesuatu yang tercela, kepo terhadap latar belakang orang lain untuk mencari statusnya, apakah dia orang baik atau orang yang jahat. Faqala, lalu Imam Ahmad mengatakan, hadza qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya An-Naisaburi. Orang ini, saya pernah mendapatkan informasi dari Muhammad bin Yahya An-Naisaburi fi amrihi, tentang perkaranya, tentang urusannya, tentang latar belakangnya. Annahu za'ama annal Qur'ana muhdats. Dan dia punya anggapan kalau Quran adalah makhluk. Muhdats artinya sesuatu yang baru, artinya diciptakan. Bahasanya Dawud bin Ali punya anggapan kalau Quran itu makhluk. Fala yuqarribni, karena itu jangan izinkan dia untuk menemuiku. Qala, kata Salih, ya abati yantafi min hadha yungkir. Wahai bapakku, Anda kan nanti bisa memberikan nasihat, mengingkari akidahnya, mengajak dia untuk diskusi. Faqala Abu Abdullah, atau di sini, ya abati wahai bapakku yantafi min hadha yungkiru. Wahai bapakku, Dawud tidak punya yang seperti ini dan beliau mengingkarinya. Ini keterangan tentang Dawud ya. Dan beliau mengingkari kalau Al-Quran itu makhluk. Apa kata Imam Ahmad? Muhammad bin Yahya asdaqu minhu. Muhammad bin Yahya lebih jujur dibandingkan dia, lebih aku percaya dibandingkan Dawud bin, siapa tadi? Dawud bin Ali bin Khalaf. La ta'dan lahu fil masiri ilayya, jangan izinkan dia untuk menemuiku. Ini contoh bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menghindari pertemuan dengan orang yang punya akidah menyimpang, terutama tentang akidah Mu'tazilah, bahasanya Al-Quran itu makhluk. Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu alayka qalbak. Jangan sampai kamu duduk bersama orang yang merusak hatimu. Wala tajlis ma'a sahibi hawan. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Fa inni akhafu 'alaika maqtallah. Karena saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu. Qala Sallam bin Abi Mu'id rahimahullah, ada orang yang qala rajulan min ashabil ahwa li Ayyub As-Sakhtiyani. Ada ahli bid'ah yang pernah mengatakan kepada Ayyub As-Sakhtiyani, wahai Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, kita diskusi tentang satu masalah. Fawalla Ayyub, namun Ayyub meninggalkannya. Wahuwa yakul, dan beliau mengatakan, la, saya enggak mau. Wala nisfa kalimatin. La, wala nisfa kalimatin. Saya enggak mau, meskipun setengah masalah, meskipun cuman sedikit masalah. Yushiru bi isbi'nihi bi khinsirihi al-yumna. Beliau memberi salat dengan jari telunjuknya atau jari kelingkingnya ditaruh di, sambil jempolannya ditaruh di jari kelingkingnya, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma sedikit. Jadi beliau menghindari diskusi dan perdebatan dengan orang yang punya pemikiran menyimpang, karena salah satu alasannya adalah untuk melindungi dirinya agar tidak terpengaruh dengan pemikiran yang menyimpang. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbalin. Abdullah putranya Imam Ahmad pernah mengatakan, sami'tu Aba Ma'mar yaqul, kunna 'inda Waqi'in, fa kana idza haddatsa an Hasan ibn Salih. Kami dulu, atau kata Abu Ma'mar, kami dulu di majlisnya Waqi ibn al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Fakana idha haddatha an Hasan ibn Salih, yaitu Salih bin Hayy. Ketika Waqi mulai menyampaikan hadis, qala haddatsana Hasan bin Salih bin Hayy. Saya mendapatkan hadis dari Hasan bin Salih bin Hayy. Amsakna aydina falam naktub. Maka kami tidak mencatat hadisnya. Kami mengangkat pulpen kami dan kami tidak mencatat hadisnya. Faqala, kemudian Waqi merasa aneh. Lalu beliau bertanya, malakum la taktubuna haditha Hasanin? Kenapa kalian tidak mau mencatat hadisnya Hasan? Faqala lahu akhi, kemudian saudaraku mengatakan kepada beliau, biadihi hakada, beliau berisyarat, yakni annahu kana yaras saifa, fasakata Waqi. Beliau berisyarat dengan tangannya yang menjelaskan kalau Hasan bin Salih ini punya pemahaman Khawarij. Ya Saifah maksudnya apa? Suka mengangkat senjata dan punya pemahaman Khawarij. Yang ini sudah pernah kita baca, Hasan bin Salih ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Sufyan Ats-Tsauri masuk, lalu beliau mengatakan gimana? A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah ketemu orang yang khusyuknya khusyuk munafik. Jadi dia kalau sholat itu suka nangis ya. Ketika ibadah dibuat-buat khusyuk, bahkan ketika mendengarkan Al-Quran kadang merasa, kadang tiba-tiba pingsan ya. Dan itu dinilai oleh Sufyan, ah, orang ini cuma pura-pura, terlalu dibuat-buat karena ditampak-tampakkan di depan umum ya. Makanya kadang ada orang yang dia sholat ya, sambil terisa-isa. Padahal dia sebenarnya gak apa-apa ya. Cuman biar ada kesan seolah-olah terpengaruh dengan bacaan Quran, ada kesan nangis. Dan ini sangat dihindari oleh para ulama. Mereka sebut dengan khusyu'un nifaq ya. Dan gayanya Khawarij seperti itu. Sehingga Khawarij itu kelihatan Masya Allah ya, ahli ibadah dan seterusnya. Tapi kebanyakan mereka hanya dibuat-buat, khusyu'un nifaq. Pasal kata Waqi, dan Waqi pun terdiam, tidak memberikan komentar. Qala Sa'id al-Ashaj, Sami'tu Abdullah ibn Idris. Saya pernah mendengarkan keterangan dari Abdullah bin Idris. Wa dhukira lahu Sa'kul Hasan ibn Salih. Dan disinggung di situ Hasan bin Salih pingsan ketika mendengarkan Al-Quran. Maka kata Abdullah bin Idris, tabassumu Sufyan ahabbu ilaina min saqil Hasan bin Salih. Senyumnya Sufyan Ats-Tsauri lebih saya sukai dibandingkan pingsannya Hasan bin Salih. Karena yang satu ini senyum jujur, yang satu pingsan ngapusi ya. Pura-pura biar kelihatan hebat, biar kelihatan saleh, kelihatan khusyuk, padahal aslinya adalah khusyuk yang dibuat-buat. Qala Mifdal ibnu Muhalhal, mungkin ya, wallahu alam ini gimana cara bacanya, As-Sa'di rahimahullah, law kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi, andaikan sahibul bid'ah ketika mereka menyampaikan materi kepadamu, ketika kamu duduk kepadanya lalu dia terang-terangan menyampaikan bid'ahnya, hadzartahu wa farrarta minhu, maka engkau akan langsung mentahdirnya dan lari darinya. Andaikan ahli bid'ah itu ketika mereka mengajian terang-terangan menyampaikan penyimpangannya, kesesatannya, maka engkau akan lari darinya. Walakinnahu yuhadditsuka bi ahaditsa as-sunnah, namun dia menyampaikan hadis-hadis sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi budui majlisihi, di majlisnya yang nampak di depan umum, di depan masyarakat, dia menyampaikan sebagaimana layaknya ahlu sunnah, akidahnya ahlu sunnah. Thumma yudkhilu alaika bid'atahu, kemudian disisipi dengan bid'ahnya. Fala'allaha talzamu qalbak, nah bisa jadi bid'ahnya itulah yang nempel di hatimu. Famata takhruju min qalbika? Lalu kapan dia akan bisa keluar dari hatimu? Dan seperti ini yang bisa kita pahami, yang ada di lingkungan kita, bahwasanya tokoh yang punya penyimpangan, ketika dia menyampaikan pengajian di muka umum, dia akan menyampaikan dengan cara sesuatu atau dengan materi yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Namun ketika sudah di posisi-posisi tertentu, dia sisipkan atau diundang untuk mengikuti kajian tingkat berikutnya. Setelah itu disitulah dia menyampaikan keyakinan dan akidahnya yang asli. Ada seorang kiai, jadi dia dalam waktu semalam itu menyampaikan kajian bertingkat. Habis maghrib sampai kira-kira jam 8 bulughul maram. Wah, ini banyak pesertanya. Sehingga orang-orang awam bisa ikut, karena biasa kita tahu ya, prime time adalah maghrib sampai jam 9. Pesertanya banyak. Kemudian istirahat di atas jam 9 ngaji lagi sampai kurang lebih jam 11. Kajian yang kedua ini kitab Mujarobat. Sudah ganti ya. Di situ isinya tentang masalah bagaimana membuat apa? Bagaimana membuat ruqyah namun dengan cara tulisan. Seperti misalnya yang mujarab ketika sakit ini maka ngobatinya pakai kayak gini, amalannya ini, bacanya ini, nulis ditulis kayak gini di kertas terus dicelupkan ya. Nanti ditulis seperti ini kemudian diminum ya. Nah itu namanya mujarobat. Disebut mujarobat karena dia mujarab berdasarkan penelitian. Sebenarnya bukan penelitian ya. Berdasarkan trial and error. Dan ternyata kok pas. Terus ditulis, dikumpulkan ya. Buat raja, tahu raja? Ya. Buat raja. Itu kitab mujarobat. Kemudian nanti jam 1 kajian lagi. Nah, itu pesertanya lebih khusus lagi, bahas Syamsul Ma'arif. Itu buku perdukunan. Nah, disitulah baru mulai dibahas tentang bagaimana amalan-amalan untuk bisa mendapatkan kesaktian, seperti bisa kebal ya. Bagaimana untuk bisa memiliki ilmu kebal? Nah itu kan ada banyak thoriqoh, ada banyak metode. Ya, tinggal kebal jalur yang mana? Ya. Bagaimana cara melet orang? Bagaimana bisa menerawang, kemudian menerbitkan apa ini suasana biar semakin disenangi orang dan seterusnya. Nah itu kitab Syamsul Ma'arif. Jadi Syamsul Ma'arif itu sudah pada tingkatan sihir. Selesai pada tingkatan sihir. Sehingga dia buat kajiannya itu berkelas. Semakin ke ujung, semakin mengerucut pesertanya. Dan di saat itulah dia menunjukkan aslinya. Dia ngajari sihir dan bukan ngajari agama. Nah, dan kita bisa saksikan di masyarakat kita suasananya seperti itu. Bagaimana ketika orang itu di pengajian umum, dia sampaikan secara umum, kasih motivasi-motivasi ya. Semua orang bisa menerima. Bahkan sampai Syiah pun ketika dia menyampaikan di majelis umum, orang gak bakalan tahu kalau dia Syiah. Orang bisa menerima, manggut-manggut, wah kok pinter orang ini, bener dan sebagainya. Akhirnya di kesempatan yang lain baru disampaikan, baru disampaikan akidah yang menjadi kesesatannya, tapi itu dirahasiakan. Kemudian kita masuk di bab berikutnya, hajru ahli al-ahwa'i wal bid'ah sunnatun. Menghindari ahli bid'ah termasuk di antara sunnah. Kata al-Qadi Abdul Husain rahimahullah, beliau al-Qadi dan beliau madhab ulama bermadhab Hambali. La takhtalifu riwayatu fi hajri ahli al-bid'ah wa fusaqil millah. Tidak ada perbedaan riwayat tentang hukum menjauhi ahli bid'ah dan orang-orang fasik dalam agama. Wala farqa fi dzalika baina dzirrahim wal ajnabi. Dan enggak ada bedanya dalam masalah ini baik yang mengalami kasus itu keluarga atau orang lain, orang asing yang bukan keluarga. Baik ahli orang yang fasik ini keluarga maupun bukan keluarga, riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini sama, yaitu semuanya mengarah untuk dihindari. Idza kana al-haqqu lillah, dan ini jika yang dilanggar adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza kana al-haqqu li adamiyyin kal qadhafi was-sabbi wal-ghibati wa akhdhi malin ghasaban wa nahwi dhalika nadartu. Namun jika pelanggarannya terkait dengan hak sesama Adam, seperti menuduh, mencela, ghibah, mengambil harta dengan cara merampas, maka kasus seperti ini saya perhatikan, saya lihat. Fa in kana al-muhajir wal fa'ilu lidzalika min aqaribihi wa arhamihi lam tajus hijratuhu. Kalau yang melakukannya, yang melakukannya adalah kerabat dekat atau masih keluarganya, maka tidak boleh diboikot, karena berarti memutus silaturahmi. Sehingga maksud dari pernyataan beliau, orang boleh memutus silaturahmi dengan alasan orang ini punya pemikiran sesat, tapi tidak boleh memutus silaturahmi dengan alasan orang ini pelaku maksiat. Nah, qala Ibnu Muflih rahimahullah, yusannu hajru man jahara bil ma'asi al fi'liyati wal qawliyati wal i'tiqadiyah. Dianjurkan untuk memboikot orang yang terang-terangan maksiat, baik maksiat dalam bentuk perbuatan, ucapan maupun pemikiran. Dan maksiat pemikiran adalah dia punya pemikiran yang menyimpang dan kesesatan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyatin wa huwa ya'lamu bidzalika lam ya'san in huwa jaffahu hatta yarji'a. Kalau ada orang yang mengetahui kawannya dia istiqomah dalam melakukan maksiat, dia terus-terusan dalam melakukan maksiat padahal dia itu tahu kalau itu maksiat, maka tidak berdosa kalau diboikot sampai dia bertobat. Wa illa kaifa yatabayyanu lirrajuli ma huwa alayhi idza lam yara munkiran wala jafwatan min sadiqin. Karena kalau tidak, bagaimana kemaksiatan orang ini bisa tersingkap, pelanggaran orang ini bisa tersingkap jika tidak ada satupun orang yang mengingkarinya dan tidak ada boikot dari kawannya. Sehingga ketika dia dibuat seperti itu, maka dia akan bertobat. Karena ketika orang itu sudah melakukan terang-terangan dalam perbuatan dosa, berarti dia menjadi penyakit bagi umat. Nah, ketika penyakit itu masuk jadi satu, bisa menular, makanya dia disendirikan. Karena itulah boikot dipahami oleh para ulama sebagaimana pengobatan. Kalau masih bisa disembuhkan, maka bagian yang sakit ini tetap dibiarkan, dia hanya diobati. Kalau gak bisa disembuhkan, amputasi dengan cara diboikot. Qala an-Nawawi rahimahullah, hajranu ahli bid'ah wal fusuki wal munabidi sunnati ma'al ilmi yajuzu hajranuhum da'iman. Imam Nawawi mengatakan bab tentang memboikot ahli bid'ah, orang fasik dan orang yang menjauhi sunnah. Munabid, nabada, yang butuh artinya membuang. Orang yang membuang sunnah padahal dia tahu, maka boleh diboikot daiman selamanya sampai tobat. Dan kemarin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memboikot salah satu orang Irak sampai dia tobat. Kemudian Umar perintahkan apa? Silahkan diterima. Qala Al-Khitabi rahimahullah, inna hijrat ahli al-ahwa'i wal bid'ah da'imatun 'ala marri al-awqat ma lam tadhhar minhum at-taubah war-ruju' ila al-haq. Membaikat ahli bid'ah berlaku selamanya, sepanjang waktu, selama tidak nampak darinya taubat dan kembali kepada kebenaran. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, hajru ahli al-ahwa'i wal bid'ah matlubun abada. Membaikat ahli bid'ah perbuatan yang dianjurkan selamanya. Kata Imam Ahmad, dan wajib untuk memboikot orang yang kafir atau orang yang fasik dengan kebid'ahan, atau mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan, au mufassiqatin, atau perbuatan bid'ah yang menyebabkan orang jadi fasik, ala man ajiza 'anil raddi 'alai, bagi orang yang tidak mampu untuk membantahnya, atau dia takut untuk igtirar, tertipu, wa ta'addi duna ghairihi, atau takut terganggu meskipun tidak berlaku bagi yang lain. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, idza aradta an ta'lama mahallal islam min ahli zaman fala tandur ila zuhamihim fi abwabil jawami. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana kondisi Islam di masing-masing waktu, di masing-masing generasi, maka jangan lihat seberapa banyak mereka di pintu masjid. Jangan cuma melihat berapa jumlah jamaah masjid. Wala dajijihim fil mauqifi. Nah, ini dulu sudah pernah kita baca. Dan keramaian mereka di mauqif. Wallahu alamnya. Apa ini? Balbik. Ini mungkin tempat yang di situ banyak kaum muslimin berkumpul. Jangan melihat jumlah jamaah sholat. Ini kata Imam Ahmad, kalau ingin melihat kondisi Islam di tengah masyarakat. Namun lihatlah, wa innama undur ila muwata'atihim a'da syariah. Namun perhatikan kesesuaian mereka terhadap musuh-musuhnya syariah. Kalau mereka dominan, tapi di saat yang sama mereka juga banyak kerjasama dengan musuhnya syariat, dengan orang kafir, dengan orang yang punya penyimpangan, mereka menerima dengan alasan pluralisme atau alasan yang lainnya, berarti banyaknya mereka ini justru bukan menguatkan kaum muslimin, bukan menguatkan Islam, tapi justru melemahkan kondisi kaum muslimin. Qala Ibnu Tamim rahimahullah, wa hajranu ahli al-bid'ah kafirihim wa fasikihim wal mutadhahirin bil ma'asi wa tarku salami alaihim fardhu kifayatin. Kata beliau, memboikot ahlul bid'ah, baik ahlul bid'ah yang sampai kafir seperti Syiah yang kafir ya, karena ada Syiah yang tidak dikafirkan oleh sebagian ulama, atau yang fasik di antara mereka, atau yang terang-terangan bermaksiat dan tidak memberikan salam kepada mereka, hukumnya fardhu kifayah. Wa makruhun li sa'irin nas, meskipun makruh untuk semua manusia. Wa qila, dan beliau mengatakan, la yaslamu ahadun ala fasikin mu'lin wala mumtadi'in mu'lin wala yuhjaru muslimun masturun minas salami fauqa thalathati ayyam. Tidak boleh memberikan salam kepada orang yang terang-terangan berbuat fasik, terang-terangan berbuat bid'ah, dan tidak boleh memboikot seorang muslim masturun minas salam, yang dia tidak boleh mendapatkan salam lebih dari 3 hari. Dan ini mungkin untuk alasan selain alasan, untuk selain alasan agama. Qala An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu hajranu ahli al-bid'ah wal ma'asi adh-dhahirati wa tarku as-salami 'alayhim wa muqata'atihim tahqiran lahum wa zajran. Kata An-Nawawi, dianjurkan untuk memboikot ahli bid'ah, ahli maksiat yang terang-terangan, dan tidak memberikan salam kepada mereka serta memutus hubungan kepada mereka dalam rangka untuk menghinakan mereka dan menjauhkan diri dari mereka. Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani mengatakan, meninggalkan duduk bersama ahli bid'ah, hidup bersama mereka termasuk sunnah, agar hati yang lemah ini tidak bergantung kepada mereka. Li'alla ta'allaqa bi qulubi du'afa'il muslimin ba'da bid'atihim, agar hatinya kaum muslimin yang lemah tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti sebagian bid'ah mereka, sehingga orang tahu bahasanya mereka adalah ahli bid'ah. Wa li'alla yakuna mujalasatihim dari atun ila zuhuri bid'atihim, dan agar tidak menjadikan duduk bersama mereka sebagai jalan untuk membuat bid'ahnya semakin terkenal. Kata Ali bin Sa'id rahimahullah, aku mendengar Abu Abdullah mengatakan, qadima Thawr ibnu Yazid al-Kala'i al-Madinata. Thawr bin Yazid al-Kala'i pernah tiba di kota Madinah. Faqila li malikin, kemudian Imam Malik ditanya, yang waktu itu Imam Malik yang berada di Madinah ditanya, ala ta'tihi, kenapa anda tidak menemui Thawr bin Yazid? Faqala, la yajtamiu inda rajulin mubtadi'in fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, tidak boleh kita berkumpul dengan seorang ahli bid'ah di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Imam Malik memberikan peringatan, la ta'tuhu, kalian tidak boleh mendatangi Thawr bin Yazid. Wa kana yaral qadara, dan Thawr bin Yazid itu punya pemahaman qadariyah. Thawr bin Yazid punya pemahaman qadariyah. Wallahu a'lam. Jadi jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di beberapa bab yang disampaikan oleh penulis, beliau banyak menyampaikan hal ini. Penekanan yang luar biasa yang beliau sampaikan agar kita sebisa mungkin menjauhi ahli bid'ah dan berikut pemikirannya, karena menyadari bahasanya diskusi bersama mereka tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin, justru sebaliknya membahayakan bagi hatinya kaum muslimin. Di bab berikutnya masih di pembahasan yang mirip, wasiyatu ba'di salafi biharaki kutubi ahli al-ahwa wal bid'ah wan nahyi 'anil akhdhi minha wal kitabatu 'anhum atau wal kitabati 'anhum. Pesan sebagian ulama salaf untuk membakar kitabnya ahli bid'ah dan larangan mengambil darinya serta mencatat pendapat mereka. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsira. Janganlah kalian mencatat seorang pun dari ahli bid'ah sedikit maupun banyak. Qala Sa'id ibn Amr al-Badru'i rahimahullah, syahidu Aba Zur'ah su'ila 'anil Harith al-Muhasibi wa kutubihi, faqala li sa'il iyyaka wa hadhil kutub, hadhihi kutubu bid'ah wa dhalalah. Kata Sa'id bin Amr, saya pernah mengikuti majlisnya Abu Zur'ah Ar-Razi dan beliau ditanya tentang Harith al-Muhasibi serta kitab-kitabnya, maka beliau mengatakan kepada yang bertanya, jauhi kitab-kitabnya karena ini adalah kitab bid'ah dan isinya kesesatan. Qala Abdul Latif bin Abdul Rahman al-Syeikh, wa qad haddara ahlul ilmi wal basirati an al-nadhari fiha wa mutala'ati khafiha wa badiha, yakni kitab al-Ihya lil-Ghazali, bal afta bitahriqiha ulama al-Maghrib mimman urifa bisunnah wa sammaha kathirun minhum imatatu ulumiddin. Ada sedikit komentar tentang kitab Ihya Ulumuddin. Para ulama memberikan peringatan untuk tidak mempelajarinya, mengkajinya, khafiha wa badiha. Baik yang dengan cara sembunyi-sembunyi, atau misalnya belajar sendiri, atau dengan cara terang-terangan disampaikan, didiskusikan di majelis umum. Bahkan ada sebagian yang memfatwakan di antara ulama Maghrib. Maghrib berarti mana? Maroko dan sekitarnya. Maroko, Libya, Aljazair, itu disebut satu dengan Maghrib. Bahkan sebagian ulama Maghrib, para ulama Maghrib memfatwakan untuk dibakar, yang mereka mengenal sunnah dan menyebut kitab ini kebalikan dari nama aslinya, Imatatu Ulumiddin. Kalau Ihya itu artinya apa? Menghidupkan. Kalau imatah, mematikan. Di sini bukan menghidupkan ilmu agama, tapi mematikan ilmu agama. Karena ada beberapa pernyataan Al-Ghazali yang di situ jelas-jelas tidak sesuai dengan sunnah, seperti hadis yang maudhu tetap dibawakan, ya. Kemudian ajaran-ajaran yang mengandung khurafat disebutkan. Karena nanti kalau tidak begini maka hasilnya seperti ini, ya. Ini bisa berbahaya bagi pemikiran masyarakat. Yang semu primbon juga kadang disebutkan, dan itu efek samping dari akidahnya sufi. Efek samping dari akidahnya sufi. Jadi apa bedanya dengan primbon Jawa dengan primbon atas nama Islam? Kamu kalau ketemu, misalnya ada orang kok mau nikah, ternyata ngalor ngulon, wah sudah, dalam masyarakat Jawa pasti itu sudah dilarang. Kenapa? Nanti akan ada salah satu yang mati. Padahal yang benar gimana? Dua-duanya pasti mati. Bukan salah satu yang mati. Sehingga pantangan kalau ada orang yang ketemu rumahnya ngalor ngulon, itu gak boleh nikah. Kenapa kok ngalor ngulon? Ngalor ngulon itu ke arah Ka'bah. Ngalor ngulon yang Ka'bah, Pak, ya. Ke barat, serong utara. Dilarang. Karena kejawen itu bertentangan dengan ajaran Islam. Qala Al-Marrudi. Al-Marrudi pernah mengatakan, Qultu li Ahmad, Ista'artu min sahibil hadith kitaban, yakni fihi hadith, fihi ahadithu radiyya, tara an ahriqahu. Qala na'am. Kata Al-Marrudi, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad, saya pernah meminjam dari sahibul hadis kitaban, sebuah kitab dari seorang pencatat hadis. Dan maksud beliau di situ ada beberapa hadis yang raddiyah. Hadis yang palsu. Hadis yang enggak benar. Tara an uhariqahu, menurut Anda boleh enggak saya bakar? Qala, kata Imam Ahmad, na'am, silakan. Kenapa ini boleh dirusak padahal ini barang orang lain? Karena benda ini berbahaya dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, termasuk bagi pemiliknya. Sehingga ketika benda itu berbahaya, maka dia boleh dirusak meskipun tidak ada izin dari pemilik. Sebagai contoh, khamr. Apa manfaat khamr? Tidak ada. Boleh enggak dirusak? Boleh dibuang, ya. Kemudian atau diapakan agar tidak bisa dikonsumsi. Atau misalnya ada orang yang nyimpen daging babi, boleh dibuang meskipun tidak ada izin dari pemilik. Nah, di situ ada satu kaidah yang mengatakan, al-ma'dzunu syar'an apa yang diizinkan oleh syariat, dia mengalahkan izin dari pemiliknya. Sehingga idnu syar, izin dari syariat, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan kerelaan pemilik. Makanya dalam banyak kasus seperti Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang memakai cincin dari emas, kemudian tangannya dipegang Nabi SAW, cincinnya ditarik paksa, lalu beliau banting sambil mengatakan, ya'midu ahadukum ayyakhudha jamrata minan nar wa yad'u fi yadihi. Ada orang di antara kalian yang sengaja mengambil bara neraka kemudian dia taruh di tangannya. Terus orang ini gimana? Enggak mau ngambil cincin tadi, padahal itu emas. Sudah dinasihati sama kawannya, coba kamu ambil kasihkan istrimu. Yang penting kan enggak kamu pakai. Tapi dia enggak mau. Saya tidak mau untuk mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan untuk merusak sesuatu yang di situ mengandung penyimpangan, ya. Misalnya kita mampir di sebuah perpustakaan milik kawan dan di situ ada kitab yang berbahaya, Syamsul Ma'arif. Lalu Anda ambil, kemudian Anda rusak meskipun tidak ada izin dari pemilik, hukumnya boleh. Apa manfaat kitab ini? Belajar sihir itu manfaatnya apa? Belajar sihir untuk melawan sihir bisa enggak? Tidak, karena melawan sihir bukan dengan sihir. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang belajar sihir itu dengan belajar sesuatu yang membahayakan. Wa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum, atau gimana di surat Al-Baqarah. Dan mereka belajar dari dua malaikat ini, Harut dan Marut, yang membahayakan dan tidak ada sisi manfaatnya, yaitu belajar sihir. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya untuk beberapa penjelasan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.